Dan ini dijadikan dalil oleh para ulama tentang bid'ahnya selamatan kematian. Gitu. Kalau selamatan kematian itu sunnah, tentu sudah dijalankan oleh Nabi. Kan anak-anak beliau meninggal semua ketika beliau masih hidup, kecuali Fatimah. Kalau selamatan kematian itu sunnah, tahlilan kata kita ya, 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, tentu sudah dijalankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena begitu banyak kematian ketika beliau masih hidup, termasuk anak-anak beliau. Thumma ajrasaha an yamini au an shimali. Kemudian Rasulullah mendudukkan Fatimah di sebelah kanan beliau atau di sebelah kiri. Ya. Apa maksudnya? Ya, keraguan perawi, gitu ya. Keraguan perawi. Gitu. Karena tidak mungkin dijamak, tidak mungkin dijamak. Beliau mendudukkan Fatimah di sebelah kanan beliau atau di sebelah kiri, itu enggak mungkin dijamak. Ini khilaf yang tidak mungkin dijamak. Kalau enggak kanan ya kiri, kalau enggak kiri ya kanan. Gitu. Kalau Nabi, kalau Aisyah mengatakan Nabi belum pernah melihat Allah, sementara Ibnu Abbas mengatakan Nabi pernah melihat Allah, ini masih bisa dijamak. Masih bisa dikompromikan. Adapun ini tidak bisa. Ya. Maka ini keraguan perawi. Apakah Aisyah yang ragu? Umumnya biasanya setelah sahabat, ya. Karena Aisyah tentu tidak secara golib tidak lupa, ya, karena melihat kejadian ini bahwa Fatimah duduk di sebelah kanan Nabi atau di sebelah kiri Nabi. Ya. Lalu Aisyah cerita kepada muridnya para tabi'in, tabi'in cerita kepada tabi'ut tabi'in sampai kepada Imam Muslim atau Imam Bukhari. Itu di antara perawi ada yang lupa sebelah kanan apa sebelah kiri, dan karena perawi itu umumnya jujur, golibnya jujur, maka dua-duanya disebut. Dua-duanya disebut. Kalau enggak jujur, main tembak aja kanan. Kalau enggak kiri, ini enggak jujur. Kecuali dia yakin betul kanan. Ya. Inilah para perawi hadis, orang-orang jujur. Maka kalau ragu, dua-duanya disebut. Karena ragu tidak tahu kalau ini sahih, tapi dia sampaikan, maka dia termasuk ahadul kadzibain, salah satu di antara dua pendusta. Jadi dusta itu ada dua. Salah satunya apa? Ragu ini dari Nabi atau bukan, tapi dia sampaikan begitu saja. Ya, itu pun termasuk dusta. Thumma sarraha fabakat. Lalu Nabi membisikkan sesuatu ke telinga Fatimah. Fabakat, lalu Fatimah menangis. Bukaan syadida, menangis sedih. Menangis sejadi-jadinya. Sakit ya. Menangis sedih, menangis perang ya. Enggak tepat perang. Menangis jadi, ya, menangis betul-betul menangis, sedih. Falamma ra'a jaza'aha, ketika Nabi melihat betapa sedihnya Fatimah, menangis luar biasa, sarraha athaniyah, lalu Nabi kembali membisikkan sesuatu untuk kedua kali. Fabahikat, lalu Fatimah tertawa senang. Ya, tentu ini sangat apa? Bikin penasaran. Ya, siapa yang tidak penasaran? Apalagi yang ada di situ. Maka Aisyah, Ummu Salamah, ya, Zainab binti Jahsy, istri Nabi, penasaran. Kira-kira Nabi membisikkan apa pertama kali kepada Fatimah sehingga dia menangis? Lalu bisikan kedua apa sehingga senang tertawa? Ya. Maka Aisyah mengatakan kepada Fatimah, ya, fa qultu laha. aku bertanya kepada Fatimah. Nah, tentu setelah Rasul pergi ya, atau ya mungkin sorenya atau besoknya gitu ya, tidak langsung tentunya, tentu tidak ada ya. Kalau Nabi bisiki naik, oh ada apa emang? Nah, tentu nggak ada ya. Justru Nabi bisik biar lain nggak tahu, ya kan? Nabi berbisik biar yang lain nggak tahu. Kalau yang lain boleh tahu nanya, ya buat apa Nabi berbisik? Ya, ini kecerdasan Aisyah, kecerdasan istri-istri Nabi dan adab tentunya, ya kan? Jadi ini boleh. Yang tidak boleh kalau apa? Yang tidak boleh kalau bertiga doa, enggak boleh. Ya, saya si A, si B, ya saya bertiga dengan si A. Saya berbisik-bisik dengan si A, si B tidak dengar bisikan saya kepada si A, padahal di situ dekat. Nah, ini enggak boleh. Haram. Adapun berempat, berlima, bersepuluh dan seterusnya boleh. Boleh. Ya, saya kira nanti akan dibawakan oleh beliau hadis tentang khusus larangan berbisik-bisik. Nah, ini kan istri-istri Nabi 9. Kalau toh berkumpul mungkin 8, 7, lebih dari 3 boleh. Ya. Nah, setelah Rasul pergi atau setelah Aisyah berdua dengan Fatimah, Aisyah mengatakan khassaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min baini nisa'ihi bisirah. Rasulullah berbisik-bisik khusus pada engkau di hadapan istri-istri beliau. Thumma anti tabkin. Kemudian engkau menangis. Falamma qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'altuha ma qala laki Rasulullah. Aku bertanya kepada engkau setelah Rasulullah berdiri, apa yang Rasul katakan kepada engkau? Apa yang Rasul bisikkan kepada engkau? Gitu ya. Fatimah menjawab, "Ma kuntu li'ufsiya 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sirra." Aku tidak akan menyebarkan rahasia Nabi selama-lamanya. Ya. Aku tidak mungkin menyebarkan rahasia Nabi. Ini rahasia. Ya, ini syahidnya. Ini syahidnya dari bab hifdzus sir, menjaga rahasia. Ini rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa rahasia? Ya tadi karena Nabi bisik-bisik. Dan tentu mengambil dari isinya. Isi dari bisikan Nabi memang sesuatu yang harus dirahasiakan. Ya. Falamma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qult. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, tentu Fatimah tidak mau menyebarkan rahasia Rasulullah ketika Rasul masih hidup. Karena ini ada hubungannya dengan Aisyah. Setelah beliau wafat, maka aku mengatakan, Aisyah mengatakan, azamtu alayki bima li alayki minal haq. Aku bertekad untuk mengetahui al-haq. Berarti apa yang dibisikkan oleh Nabi ini haq. Gitu. Yang engkau rahasiakan kepada aku, kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena istri-istri Nabi mempunyai hak. Dan Nabi sudah wafat. Limma haddatsini ma qala laki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya aku mengharap engkau berbicara kepadaku apa yang dulu Rasul bisikkan kepada engkau ketika Rasulullah masih hidup. Dan ini jaraknya tidak lama. Ya. Dari Rasul berbisik-bisik sampai Aisyah ngomong seperti ini mungkin enggak sampai sebulan. Ya kan? Karena bisikan itu menjelang ajal Nabi. Ya, sebagaimana keterangan berikut ini. Faqala menjawab, ammal an fa'am. Kalau sekarang boleh. Kalau sekarang boleh. Nabi sudah wafat. Karena rahasia yang dipegang oleh Fatimah itu berkenaan dengan ajal Nabi Solomon. Ammal an fa'am. Adapun sekarang boleh. Amma hina sarani fil marratil ula. Adapun bisikan Nabi kepadaku kali pertama, bisikan pertama, maka Nabi mengatakan anna Jibril kana yu'aridhuhu al-Qur'an fi kulli sanatin marratan aw marratain. Sama ini kerugian, keraguan prof ya, kita harus ambil salah satu biar tidak salah paham ya. Sebab kalau ambil marrotain nanti akan rusak makna ini. Kata Nabi kepada Fatimah dalam bisikan pertama, sungguh Jibril biasanya dalam satu tahun itu menyimak Al-Quran dariku satu kali. Yeah. Jadi satu kali tahun itu satu kali disimak. Yeah. Dari sini kita tahu bahwa menyimak hafalan mendengar bacaan guru atau guru mendengar bacaan murid ini diawali oleh Jibril dan Rasulullah alaihi wassalatu wassalam. Yes, jadi ini sunnah. Dan tidak mungkin kita bisa belajar Al-Quran lafaznya, makhrajnya, tajwidnya dengan membaca sendiri. Yes, berbeda dengan memahami Sahih Bukhari, memahami Fathul Bari, memahami salah Sahih Muslim, Iqtidah Shiratal Mustaqim dan seterusnya, membaca sendiri mungkin bisa ya. Dan umumnya ulama seperti itu, enggak ada ulama ilmunya semuanya dari gurunya semua, enggak ada. Tentu dengan membaca sendiri, bahkan membaca sendiri itu mungkin puluhan kali lebih banyak daripada dia mendengarkan dari guru. Kan gitu, apalagi sekarang kitab di mana-mana, mau kitab apa saja bisa. Maka kalau mengandalkan guru tentu akan sedikit, harus baca sendiri. Ya. Maka dulu para a'immah itu mencari hadis, mencari ilmu, datang ke Yaman, datang ke Irak, datang ke Mekah, datang ke Madinah. Tentu sekarang agak berbeda ya. Setelah tahu dasarnya, ilmu alatnya, ia sudah berguru dengan syekhnya, lalu syekhnya wafat, tentu sibuk dengan kitab-kitab. Gitu ya. Dulu kan belum ada kitab. Kitab bisa dihitung, Al-Muwatta misalnya. Gitu ya, Al-Um, apalagi di zaman tabi'in. Ya, apalagi di zaman sahabat, mana ada kitab. Gitu. Oleh karena itu sangat pantas kalau harus mendatangi para masyayikh. Nah, sekarang selain mendatangi masyayikh punya guru, ya tentu dengan kitab-kitab yang sudah luar biasa banyaknya itu. Dalam setahun Jibril menyimak bacaanku itu sekali. Di sini disebut sekali atau dua kali. Ya. Kalau dua kali kita akan salah paham. Ya, sekali. Wa annahu 'aradahu al-an marratain, tapi tahun ini dua kali. Biasanya satu kali, tahun ini dua kali. Ya. Aku mendengar Jibril menyimakkan bacaanku itu dua kali dalam satu tahun. Biasanya setahun sekali. Wa inni la ara al-ajala illa qad iqtarab. Aku tidak melihat ini kecuali tanda bahwa ajalku sudah dekat. Tanda bahwa ajalku sudah dekat. Ya. Fattakillaha wasbiri. Maka bertakwalah engkau kepada Allah wahai Fatimah putriku dan bersabarlah. Ya. Fa innahu ni'mat salafu ana laki. Nah ini bagian yang sangat penting. Karena sungguh sebaik-baik salah buatku, buatmu, wahai putriku, wahai Fatimah, adalah aku. sebaik-baik salaf adalah aku. Ini dalil yang luar biasa. Ini dalil yang sangat besar bahwa istilah salaf bukan bid'ah, bahwa wajib semua orang menyatakan dirinya salaf. Karena kalau tidak, berarti dia tidak mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salaf adalah roh. Waktu itu ya, waktu itu Imam Syafi'i belum lahir, Imam Bukhari belum lahir, bahkan Mujahid, Tawus, Afaf bin Abi Rabah, Hasan Basri belum lahir. Yang sudah lahir siapa? Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Zubair, Talha, semuanya salaf. Semuanya salaf. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salaf terbaik. Salaf terbaik adalah beliau. Maka mengatakan bahwa salaf sesat, salafi sesat. Ya, salaf sama salafi bedanya apa? Musibah kalau salaf dengan salafi dibedakan. Ya, musibah ilmiah luar biasa. Apalagi kalau dia tahu kaidah dasar. Salaf terima, salafi enggak terima, musibah luar biasa kalau dia belajar bahasa. Ya. Arab, Arabu. Orang Arab, Arabi. Negara Indonesia, orang Indonesia, Indonesia. Ya kan? Nah, salaf, salaf. Orang salaf, salafi. Bagaimana salafi dihujat, dicaci maki, dijelek-jelekkan? Berarti menjelek-jelekkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat, Nabi mengatakan, aku ini orang salaf, salaf terbaik bagi engkau wahai Fatimah. Ya. Siapa yang menentang nama salaf atau salafi, menjelekkan salaf, salafi, silakan berhadapan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana menjelek-jelekkan ahlu sunnah wal jamaah, menjelek-jelekkan al-firqatul najiyah, al-ta'ifatul mansurah, al-ghuraba, tentu dia harus berhadapan dengan Rasul dan para sahabat. Gitu ya. Ini baru nama. Tentu tidak cukup dengan sekedar pengakuan nama. Saya salaf, saya salafi, saya ahlu sunnah wal jamaah. Tidak cukup. Harus dibuktikan. Ya. Karena salaf atau ahlu sunnah wal jamaah mempunyai syarat, mempunyai ciri khusus. Apa? Ma'ana alihil yawma wa ashabi, yaitu mencontoh Rasul dan para sahabat, mengikuti aku dan para sahabat Tuhan. Fabakaitu buka'il ladhi ra'ait. Demi mendengar ucapan Nabi itu, maka aku menangis sebagaimana yang engkau lihat wahai Aisyah. Sebagaimana yang engkau lihat aku menangis dulu. Ya, mungkin setengah bulan yang lalu, sebulan yang lalu, ya. Karena ini hitungan beberapa hari saja. Falamma ra'a jaz'i tarani athaniyah. Maka tatkala Nabi melihat kesedihanku, maka Nabi berbisik untuk kedua kalinya dan mengatakan, ya Fatimah, wahai Fatimah, ama tardaina an takuni sayyidata nisa'il mu'minin. Sukakah engkau, senangkah engkau jika engkau menjadi sayyidnya, sayyidahnya perempuan orang-orang mukmin. Jadi perempuan, seluruh perempuan al-mukminin, al-mukminat, sayyidnya adalah beliau, Fatimah. Ya, au sayyidata nisa'i hadhil ummah. Ya, perawi juga ragu di sini, atau sayyidnya wanita umat ini. Jadi wanita umat ini sayyidnya adalah Fatimah, bukan Aisyah. Ya, bukan Ummu Salamah. Bukan Zainab binti Jahsy. Bukan Juwairiyah dan seterusnya, tetapi Fatimah radhiyallahu anha. Ya. Di riwayat lain disebutkan tidak ada di sini ya. Sukakah engkau jika engkau menjadi orang pertama yang menyusul aku. Ya, menyusul Nabi wafat. Diriwayatkan lain dari kalangan keluarga. Ah, ini yang membuat Fatimah kenal luar biasa. Luar biasa. Dikabarin mau cepat mati malah senang. Luar biasa. Ya, betapa para sahabiah itu cinta pada akhirat. Cinta pada jannah. Ya, tidak ada tempat bagi dunia ini di hati mereka. Di tangan ada. Di tangan ada. Di tangan mereka ada. Kita lihat tangannya Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, apalagi sepeninggal Nabi, penuh dengan harta. Tapi di hati tidak. Apa yang ada di hati mereka akhirat? Salah satu contoh. Fatimah. Dikabari mau cepat mati, menyusul aku, senang. Tadinya menangis luar biasa. Demi mendengar bahwa Rasulullah sebentar lagi mau wafat. Ketika dikatakan bahwa setelah itu engkau yang akan menyusul pertama kali, Fatimah tertawa. Ya, bandingkan dengan kita. Ya, terlalu sesak hati kita dengan dunia ini. Sementara tangan nggak ada apa-apanya, ya paling sedikit, ya 1 juta, 2 juta, ya 50 juta, 100 juta. Hatinya penuh dengan dunia. Nah, bandingkan dengan para sahabat, para nabi dan rasul, alaihi wassalatu wassalam. Walaupun tangan mereka penuh dengan dunia, lihat Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Yusuf, luar biasa kaya raya. Tetapi tidak ada di hati mereka. Yang ada di hati mereka adalah akhirat. Wadhaiktu dhahki alladhi ra'ait. Maka aku tertawa sebagaimana yang engkau lihat. Ya, muttafaqun 'alaih. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Tapi lafaz ini milik Muslim, bukan milik Bukhari, ya. Seperti ini ya, di riwayat Bukhari ada yang tadi ya, ada tentang yang terakhir tadi. Beliau tidak bawakan. Tapi boleh bawakan di fawaidnya. Mari kita lihat fawaidnya. Fikur tadi. Bayanu mankibati Fatimah radhiyallahu anha wa annaha sayyidatu nisa'i hadhihi al-ummah. Keterangan tentang kedudukan tinggi dari Fatimah radhiyallahu anha, bahwa beliau adalah sayyidnya, sayyidatnya wanita umat ini. Ya. Maka ketika Nabi rinci wanita khairun nisa, sebaik-baik wanita, Fatimah masuk. Aisyah tidak. Aisyah tidak masuk. Khairun nisa ada 4. Sebaik-baik wanita di muka bumi. Ya, siapa? Dari urutan waktu ya, Asia, istri Firaun, kemudian Maryam, ibunya Nabi Isa, kemudian Khadijah, istri beliau pertama, kemudian Fatimah, 4 istri. Aisyah tidak masuk. Yes, khairun nisa, sebaik-baik wanita. Maka jangan pernah kita memberikan nama kepada anak kita khairun nisa, ya, ntar jadi 5. Ya. Ada lagi jadi 6. Atau majlis taklim khairun nisa, banyak benar. Ya, ibu-ibunya jadi banyak benar. Khairun nisa di muka bumi cuma 4. Aisyah saja enggak masuk, gimana putri kita? Ya, gimana ibu-ibu kita? Aisyah enggak masuk. Subhanallah. Maka tidak boleh, haram, enggak boleh ini. Ini kan membesarkan diri. Dan tentu walaupun tidak langsung menolak sabda Nabi. Nabi mengatakan khairun nisa cuma 4. Gimana bisa lebih? Ya, maka jangan pernah ada nama khairun nisa, majlis taklim, yayasan, ya, apalagi orang, tidak boleh. Kalau ada ganti wajib, wajib ganti. Dosa itu wajib. Ya. Adapun ganti nama mudah, KTP atau ijazah biarin saja. Karena Allah enggak peduli dengan itu. Yang Allah pedulikan adalah panggilan. Jadi panggilannya saja di rumah. Nah, nanti kan masing-masing akan dipanggil. Bulan, Fulan bin Fulan, Fulana binti Fulan, akan dipanggil satu persatu. Itu berdasarkan nama apa? Panggilan di dunia. Allah tidak melihat asalnya dulu, ya. Sulistior ini binti Salim, enggak, ya. Yang panggilannya, ya, panggilannya Bejot, ya Bejot, ya. Makanya panggilan yang buruk itu dihindari. Itu akan dibawa sampai akhirat nanti. Ini jangan ada panggilan-panggilan buruk, apalagi nama binatang. Ya. Pada panggilan Kirdun, kasihan dong itu. Kirdun ada itu, ya. Kasihan dong. Awas dong Kirdun, ya. Al-hadithu min dalail nubuwah. Hadis di atas merupakan tanda-tanda kenabian beliau. Kalau beliau bukan nabi, beliau bukan rasul, enggak akan ada hadis ini. Betul. Ya, beberapa hari setelah bisik-bisik ini nabi wafat. Dan tidak selang lama nabi wafat, Fatimah menyusul. Ya, saya kira hitungan bulan. Dan hadis-hadis seperti ini banyak. Jawazul buka'il khali minas sirah wal awil wal niyaha wa lakwil hudud wa syakil juyu li'annahu rahmatun ja'alaha Allahu fi kalbi abdihil mu'min. Bolehnya menangis, bolehnya menangis, tapi tidak dengan meronta-ronta, meratap, nampar-nampar pipi, nyobek-nyobek baju dan seterusnya, banting ini, banting. Ah, sekedar menangis boleh. Walaupun menangisnya itu agak keras, kan? Tadi bukaan syadidah, berarti bukan apa, sekedar sesenggukan. Ya. Kalau sekedar sesenggukan, saya kira tidak dikatakan bukaan syadidah. Jadi luar biasa, ya. Nangis yang luar biasa itu boleh. Boleh, asal tidak ada ucapan ratapan. Kalau keluar dari mulut Fatimah waktu itu, kenapa terlalu cepat ya Rasul? Nah, ini sudah haram. Tentu beliau akan ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena menangis ini rahmat. Menangisan itu air mata rahmat yang Allah berikan di hati seorang hamba yang beriman. Ini ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya, kenapa engkau menangis ya Rasul, ketika cucu beliau wafat, anaknya Zainab. Ya, cucu beliau, anaknya Zainab, masih kecil, wafat di pangkuan beliau. Beliau meneteskan air mata menangis, dan beliau ditanya oleh Abdurrahman bin Auf, ma hadzal buka, tangisan apa ya Rasul, kenapa engkau menangis? Beliau menjawab seperti kalimat yang dibawakan oleh Syekh Salim. Ya, tangisan adalah rahmat yang Allah berikan di hati seorang hamba yang beriman. Ya, kemudian diteruskan, barang siapa yang tidak rahim, maka Allah juga tidak rahim kepada dia. Kemudian istihbabu katmi sirri wa adami ifsha'ihi hatta yazul al-mani'u min dhalik. Di anjurkan, bahkan diwajibkan, ya, menyembunyikan rahasia. Diwajibkan menyembunyikan rahasia dan tidak boleh menyebarluaskan sampai penghalangnya hilang. Ketika Nabi masih hidup, itu penghalang. Ketika Nabi sudah wafat, ya sudah hilang penghalang. Ya. Karena menceritakan bahwa Nabi akan wafat sebentar lagi, ini luar biasa. Ya. Tentu hati kaum muslimin banyak yang tidak puas, ya kan? Lebih baik tahu-tahu sudah puas daripada dikasih tahu, ya. Saudara-saudara, Rasulullah akan meninggal, ya, 2 hari lagi. Oh, tentu ini luar biasa, ya. Oleh karena itu Ibnu Abbas, kemudian beberapa sahabat, termasuk Abu Bakar, itu melihat tanda. Melihat tanda, bukan besok, lusa, nanti sore, besok pagi, enggak, melihat tanda. Ya. Abu Bakar melihat tanda kesempurnaan apa syariat ini, sementara Ibnu Abbas melihat tanda di sebuah surat idza jaa nasrullah wa seterusnya. Ya. Kemudian isbatu haqqin li azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam ala al-mu'minin wal mu'minat fa innahunna ummahatul mu'minin. Ketetapan adanya hak bagi para istri nabi, ini punya hak. Ini diketahui oleh Aisyah. Oleh karena itu Aisyah menuntut kepada Fatimah untuk menceritakan ini hak. Ya. Kenapa? Fa innahunna ummahatul mu'minin, karena istri-istri nabi adalah ibunya seluruh kaum muslimin. Seluruh kaum muslimin, Aisyah adalah ibu. Seluruh kaum muslimin, kaum mukminin, Ummu Salamah, Zainab binti Jahsy dan seterusnya adalah ibu. Ya. Ini dalil yang membantah ucapan sebagian ulama yang mengatakan bolehnya wanita safar tanpa mahram, mengambil dalil Aisyah. Seperti kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah pernah pergi haji tanpa Abu Bakar. Abu Bakar sudah wafat, ya. Tanpa abangnya Abdurrahman Muhammad bin Abu Bakar. Pokoknya tidak ada mahram secara darah, ya. Tidak dengan ayah, tidak dengan abang, adik laki-laki, anak, dia tidak punya anak, kan? Sebagian ulama, saya kira bukan sebagian manusia, sebagian ulama, ada sebagian ulama yang mengatakan, boleh, lihat Fatimah, lihat Aisyah. Ini dibantah oleh Syekhul Islam, Al-Albani, Syekh bin Baz dan lain-lain, bahwa Aisyah berhaji waktu itu bersama, siapa? Bersama anak-anak lakinya entah berapa ribu. Gitu. Karena seluruh laki-laki muslim adalah anak beliau, mahram beliau. Tidak boleh nikah dengan beliau. Laki-laki manapun sepeninggal Nabi tidak boleh menikahi Aisyah, Ummu Salamah, Zainab binti Jahsy. Seluruh janda Nabi tidak boleh dinikah oleh laki-laki manapun. Kemudian عرض القرآن على الحفاظ ومدارستهم له من طرق حفظه وتثبيته فهي سنة متبعة بين أهل القرآن وحفاظه ولذلك ينبغي على الحافظ أن يتعاهد حفظه. Menyetorkan ya hafalan kepada guru atau orang lain, kalau enggak ada guru, ini merupakan sunnah, ya. Maka bagi para hafiz untuk ngecek hafalannya, dia membacakan. Lalu gurunya, syekhnya mendengarkan atau setidaknya temannya. Gitu ya. Jadi jangan hanya mengandalkan menghafalkan bentar-bentar lihat mushaf. Menghafalkan bentar-bentar lihat mushaf. Tentu ini untuk latihan. Ya. Adapun sudah hafal, ya, Al-Baqarah misalnya hafal dari awal sampai akhir, dia perlu sekali waktu kepada yang lebih senior atau taruhlah temannya, boleh, ya. Kan temannya boleh ngecek pakai mushaf gitu ya. Intinya ngecek hafalan. Jangan sampai ada yang terkurang, jangan sampai ada yang salah gitu ya. Ini dimulai oleh Rasul dan para sahabat. Bukan hal yang baru. Yang terakhir, satu lagi. Jawazul istidlali bil qara'in. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istadalla bi mu'aradati Jibril lahul qura'. Bolehnya mengambil kesimpulan dengan tanda-tanda. Bolehnya mengambil kesimpulan dengan tanda-tanda. Rasulullah mengambil kesimpulan, menyimpulkan bahwa ajal beliau sudah dekat itu dengan tanda. Apa tandanya? Apa tadi tandanya? Iya, Jibril menyimak dua kali dalam kitab. Kan Jibril enggak bilang, "Ya Muhammad, engkau sebentar lagi akan didatangi oleh malaikat maut." Nah, enggak. Berarti tanda saja kan? Ini bumi. Ya, mengambil kesimpulan dengan tanda-tanda bumi. Oleh karena itu, jika kita menyimpulkan kesimpulan sepertinya marah sama saya, ya, mungkin dia tersinggung sama saya. Kenapa? Enggak kayak biasanya. Gitu. Ngobrolnya enggak kayak biasanya, kurang hangat, ya, dingin-dingin saja dan seterusnya. Ini boleh. Boleh, ya. Justru kalau tidak begitu mungkin agak bermasalah, ya. Biasanya ngobrol hangat, ini kok diam, diajak ngomong malas, ya. Kita cuek-cuek aja, ya. Kan dia belum ngomong, marah sama saya. Ngomong dulu marah sama saya, baru, ya. Kita bahas, ah, jangan, ya. Jangan. Justru dari sini kita bisa memperbaiki diri. Ya, karena menyimpulkan sesuatu dengan tanda-tanda itu boleh. Apalagi ini bukan goib. Asalkan goib luar biasa, itu Nabi menyimpulkan. Kan belum ada wahyu, ya kan? Belum ada wahyu. Kan Nabi mengatakan, ya, inilah aro, lihat. Ro'yu ini, ro'yu Nabi, inilah aro, aro, ro'aya ro, ro'yu. Ini ro'yu Nabi. Boleh. Itu tentu dengan ilmu. Dia penuh dengan ilmu bahwa ini merupakan tanda. Padahal aja sesuatu yang gaib. Apalagi yang bukan gaib seperti teman kita ucapannya tidak seperti kemarin-kemarin. Ini bukan. Agar kita bisa mengambil langkah, kita minta maaf misalnya atau memperbaiki diri kita misalnya dan seterusnya dan seterusnya. Ya kita salat dulu sallallahu alaihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillah.